الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima dari pembahasan al-udhiyah dari kitab al-fiqhul muyassar fi dha'i kitabi wa sunnah. Ma yusna'u bil-udhiyah, diapakan hewan kurban itu setelah disembelih, diarahkan ke mana? Wa ma yalzamul mudhahhi idza dakhalatil ashar, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang hendak berkurban apabila telah memasuki 10 Dzulhijjah. Maksudnya apabila telah memasuki awal Dzulhijjah hingga tanggal 10, hingga dia selesai menyembelih kurbannya, apa yang harus dia lakukan? Maka di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang diapakan hewan kurban tersebut setelah disembelih. Ma yusna'u bil udhiyah, apa yang dilakukan terhadap hewan kurban itu. Yusannu lil mudhahhi ay ya'kula min udhiyatihi, disunnahkan bagi seorang yang berkurban untuk memakan dari hewan kurbannya. Wa yuhdi lil aqarib wal jiran wal asdiqa, dan menghadiahkan kepada kerabat, kepada tetangga dan teman-teman. Wa yatasaddaqu alal fuqara, dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seseorang telah menyembelih hewan kurbannya, maka daging kurban itu tidak harus diberikan kepada orang miskin. Bisa diberikan dalam bentuk hadiah, meskipun kepada orang kaya. Misalnya dia memberikan kepada kerabatnya, kerabatnya orang kaya, tidak mengapa memberi kepada tetangganya, tidak mengapa meskipun dia kaya. Jadi tidak ada keharusan bahwa daging kurban tersebut diberikan hanya kepada orang-orang miskin. Yang sunnah adalah ada bagian dari daging itu yang dia konsumsi untuk dirinya dan keluarganya, dan ada pula yang dia berikan kepada orang lain, baik dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk sedekah. Dan apabila berlebihan, memungkinkan baginya untuk menyimpannya, menyimpannya dalam waktu yang lama, apakah dengan cara dikeringkan, dikeringkan dagingnya, atau dengan disimpan di tempat yang memungkinkan dia bertahan dalam jangka waktu yang lama, seperti di pendingin, freezer. Ini diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, makanlah kalian dari sembelihan itu dan berilah makanan kepada orang yang fakir. dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah darinya dan berilah makan kepada al qani' dan al mu'tar, orang miskin yang tidak meminta atau yang meminta. Wa yustahabbu ay yaj'alaha athlathan, dan disukai seorang membagi daging itu menjadi tiga bahagian. Thuluthun li ahli baitihi, sepertiga untuk keluarganya, untuk dikonsumsi di tengah keluarganya. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara ajiranih, dan sepertiga yang lainnya dia berikan kepada orang-orang miskin dari yang terdekat darinya, dari tetangganya. Karena memberi kepada yang paling dekat itu lebih utama daripada memberi kepada yang lebih jauh. Apabila ada orang fakir yang jarak tinggalnya lebih dekat dari rumah kita, itu tentunya lebih utama untuk diberikan. Kecuali apabila yang jauh itu ada hubungan yang lain, seperti kerabat, maka terkadang memberi kepada yang jauh karena itu bagian dari kerabat lebih utama, karena itu termasuk diantara bentuk silaturahim. Wa yuhdi ats-tsuluts, dan menghadiahkan yang sepertiga yang lainnya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ibn Abbas tentang sifat daging kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa yut'imu ahla baitihi ats-tsuluts wa yut'imu fuqara ajiranihi ats-tsuluts wa yatasaddaqu 'ala as-su'al bis-tsuluts, dia berikan kepada keluarganya sepertiga, dia berikan kepada orang-orang miskin dari tetangganya sepertiga, dan bersedekah kepada orang-orang yang miskin yang meminta sepertiga. Demikian riwayat ini disebutkan dan disandarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan pada catatan kaki, riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Musa dalam Al-Wadha'if, dan beliau menghasankan. Namun Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan dalam Irwa'ul Ghalil, lam aqif ala sanadihi wa ma adhunnuhu yasih, saya belum mendapatkan sanad riwayat ini dan saya tidak menyangka kalau hadis ini sahih. Yani beliau tidak menemukan riwayat ini, tidak menemukan sanadnya, dan beliau mengatakan bahwa menurut persangkaan beliau hadis ini bukanlah hadis yang sahih, sehingga kembali kepada seorang tidak mesti harus mengambil sepertiga untuk keluarga, namun kalau dia mengambil sebagiannya itu sunnah, karena dianjurkan ada bagian dari hewan kurban tersebut yang dikonsumsi keluarganya, ada bagian meskipun sedikit, dan tidak harus sepertiga, dan diperbolehkan memberi bagian yang terbanyak kepada orang-orang fakir, apalagi ketika mereka dalam kondisi lebih membutuhkan daripada yang lain. Wa yajuzu idkharu luhumil adahi ba'da thalathati ayyam, dan diperbolehkan menyimpan daging-daging kurban itu setelah tiga hari. Boleh menyimpan daging kurban, maksudnya setelah disembelih, maka boleh disimpan meskipun telah melewati hari-hari tasyrik, diperbolehkan disimpan dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Dan bukan yang dimaksud di sini disimpan hewan kurban itu sebelum disembelih, karena ada sebagian yang menyebutkan bahwa ada satu lembaga, banyak orang yang mengirimkan hewan kurbannya ke lembaga tersebut. Dengan alasan saking banyaknya, maka tidak semua disembelih. Tidak semua disembelih. Telah lewat waktu penyembelihan. Idul Adha telah lewat, hari-hari tasyrik telah berlalu. Hewan-hewan itu tidak juga disembelih dengan alasan terlalu banyak, sehingga mereka memelihara kembali hewan itu dan mengembangbiakkan hewan tersebut. Apalagi kalau sampai dibisniskan, maka ini menyia-nyiakan amanah orang lain, pemilik hewan tersebut. Dan ini tidak diperbolehkan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sebanyak-banyaknya kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji di Makkah, tetap saja hewan itu disembelih. Semuanya disembelih. Semuanya disembelih. Karena itu ibadah. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan seorang bermain-main dalam hal harta manusia. Sebab jika dia melakukan hal itu, maka ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa la taqul amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Namun disembelih, seluruhnya disembelih. Nah, kemudian apabila memungkinkan untuk disimpan, tidak mengapa disimpan. Li hadis Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adahi fawqa thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian menyimpan daging-daging kurban lebih dari 3 malam. Fa amsiku ma badalakum. Maka tahanlah apa yang memungkinkan bagi kalian untuk kalian tahan. Maksudnya, kalian simpan tidak mengapa. Hadis riwayat Imam Muslim. Dahulu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kondisi ketika itu kaum muslimin sangat membutuhkan makanan. Sehingga Rasulullah tidak mengizinkan mereka untuk menyimpan hewan kurban lebih dari 3 malam. Namun ketika kaum muslimin sudah dalam keadaan lapang, ya, mereka dalam keadaan berkecukupan, maka diperbolehkan menyimpannya. Yang kedua, ma yalzamu muridu tadhiyati idza dakhalat ashru dzulhijjah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban apabila telah masuki bulan dzulhijjah, 10 awal bulan dzulhijjah. Idza dakhalat ashru dzulhijjati haruma 'ala man arada ayyudhiya ayyakhudha min sya'rihi. Apabila telah masuki 10 Dzulhijjah, yaitu dimulai dari awal Dzulhijjah hingga tanggal 10, maka diharamkan bagi orang yang hendak berkurban untuk mengambil sedikit pun dari rambutnya, dari bulunya, tidak diperbolehkan. Au adfarihi syai'an, atau dari kuku-kukunya sedikit pun. Hatta yudahi, hingga dia menyembelih kurbannya. Hingga dia menyembelih kurbannya. Li hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha marfu'an, berdasarkan hadis Ummu Salamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhi, fala ya'khudhanna sya'raha. Fala ya'khudhanna sya'ran wa la yuqallimanna dhufra." Apabila telah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah dan seseorang memiliki hewan kurban yang ingin dia berkurban dengannya, maka jangan dia mengambil sedikit pun dari rambutnya, rambut, bulu, semuanya termasuk, ya, orang yang hendak berkurban meskipun dia tidak sedang menunaikan ibadah haji. Orang yang hendak berkurban apabila telah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia harus menahan, tidak boleh mencukur bagian manapun dari bulunya, mencukur atau mencabutnya. wala yuqallimanna dhufran, dan jangan dia menggunting kukunya. Tidak diperbolehkan. Maka ini diserupakan seperti orang yang sedang melakukan ihram yang terkena larangan-larangan ihram. Berkurban mirip seseorang yang sedang menyembelih hadyu. Maka oleh karena itu dalam perkara ini dia mengambil hukum sama seperti hukum seorang yang sedang menunaikan ihram, sedang manasik haji. Maka tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun. Mencukur rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ini semua tidak diperbolehkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yamassu min sya'rihi wa bashari syai'a, jangan dia menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Dari rambut dan kulitnya, kecuali kalau tidak sengaja atau lupa hukumnya, maka tidak ada dosa baginya. Atau memudaratkan, misalnya ada kuku yang tertancap masuk ke dalam daging kulit, memudaratkan apabila dibiarkan, maka tidak mengapa dihilangkan bagian durinya tersebut. Maka dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-6 menerangkan tentang hukum-hukum kurban secara ringkas. Sampai di sini insyaallah, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.